بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk kita sama-sama mempelajari satu ilmu daripada ilmu yang menjadi wasilah kepada paham kepada Alkitab dan Sunnah, yaitu belajar ilmu nahwu. Barakallahu fikum. Ketahuilah barakallahu fikum, kalau belajar ilmu nahwu ini didasari dengan niat untuk paham kepada kitabullah dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, merupakan ibadah yang besar, ibadah yang agung, ibadah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak barakallahu fikum, ketika seseorang berusaha memahami Al-Quran, berusaha memahami sunnah, berusaha memahami kalamnya a'immah, kemudian barakallahu fikum dia bisa beramal dan bisa mendakwahkannya, maka barakallahu fikum itulah nilai barakallahu fikum yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya pribadi dan juga antum sekalian keikhlasan agar menjadi tabungan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sebelum masuk belajar ilmu ini, pertama saya ingatkan barakallahu fikum agar memperbaiki niat. Niat yang ikhlas, sungguh-sungguh barakallahu fikum, ada keinginan, besar keinginan untuk barakallahu fikum bisa paham terhadap ilmu ini, yang tujuan akhirnya bisa lebih kita tentram barakallahu fikum di dalam beribadah, yang di situ menggunakan bahasa Arab, yang barakallahu fikum kalau kita paham terhadap bahasanya, ibadah akan lebih khusyuk, ibadah barakallahu fikum akan lebih tenang, nyaman barakallahu fikum, dan besar barakallahu fikum keinginannya dan kebahagiaan dalam ibadah tersebut. Oleh karena itu barakallahu fikum, setelah kita memasang keikhlasan, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik barakallahu fikum untuk bisa kita memulai dan bisa menyelesaikan buku 6 yang ada di hadapan kita ini, yaitu kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi barakallahu fikum. Yang kedua, setelah memasang keikhlasan bersungguh-sungguh, bertekad ingin barakallahu fikum menguasai ilmu ini, sehingga kita berjuang barakallahu fikum menggunakan benar-benar kesempatan waktu yang kita miliki untuk memurojaahnya barakallahu fikum, bisa kita murojaah di rumah kita, di tempat aktivitas kita, kerja kita barakallahu fikum, karena dengan semangat dan sungguh-sungguh itulah barakallahu fikum merupakan modal yang Allah Subhanahu wa taala dengannya akan memberikan kemampuan barakallahu fikum. Dulu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat Rasulullah SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis, salah satu di antara sebabnya barakallahu fikum memiliki heras, memiliki semangat yang besar untuk belajar ilmu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Penulis memulai barakallahu fikum memperkenalkan kepada kita beberapa istilah sebelum masuk kepada ilmu nahwu yang sebenarnya. Yang pertama, al-harfu, bahasa kitanya huruf. Yang dimaksud dengan huruf di sini adalah huruful hijaiyah, huruf abjad yang tidak bisa atau yang tidak memiliki arti. Al-harfu huwa ma yatarakkabu minhul kalimah. Huruf itu adalah sesuatu yang bisa tersusun darinya sebuah kata. Mislu, contoh. Ba, ya, ta, na, ha. Ini namanya huruf. Jadi huruf di sini maksudnya apa? Huruful hijaiyah, huruf abjad. Nah, yang sudah kita paham seperti A, B, C, D. Nah, yang kedua, istilah kedua al-kalimah. Kalimah di sini maksudnya kata. Seperti bahasa Indonesia, kata. Kan dalam bahasa Arab ada, dalam bahasa Indonesia ada kata, ada kalimat. Nah, kalimat di dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Indonesianya kata. Nah, al-kalimatu hiya lafdun lahu makna. Kalimat tersebut adalah lafdun lahu makna, sebuah lafaz yang memiliki arti. Sebuah lafaz yang memiliki arti. Contohnya, madrasatun, sekolahan, sekolah itu bangunannya, tempat belajar. Madrasatun ini sebuah kata, ada artinya. Apa artinya madrasah? Sekolah. Daftarun, buku tulis. Mirsamun, pensil. Mirsamun, pensil. Ini contoh-contoh kalimat. Mengandung arti, ada artinya. Masjidun, sebuah masjid. Sa'atun, jam. Misbahun, lampu. Ini namanya di dalam bahasa Arab disebut kalimah. Bahasa Indonesia-nya kata. Setiap kata yang memiliki arti namanya kalimat. Nah, ini baris di sini dicontohkan kalimat tiga baris. Nah, baris pertama, madrasatun, daftarun, mirsamun. Baris kedua, yaktubu. Berbeda dengan yang di atas. Yaktubu artinya sedang menulis. Yaqra'u, sedang membaca. Yajlisu, duduk. Ini kata-kata yang berarti, ada artinya semuanya, memiliki arti. Maka disebut kalimat. Baris ketiga, ala, artinya di atas. Bi, dengan. An, dari. Min, juga dari. Sama, an dan min dari. Tapi bedanya, an artinya dari tetapi melewati. Seperti berita ini berlewat dari ini, dari ini, dari ini. Anfulan, anfulan, anfulan. Ya. Mujawazah bahasa Arabnya. Kalau min, dari permulaan. Kharajtu minal masjid. Saya keluar dari masjid. Ada permulaan. Permula dari masjid. Itu min. Nah. Ana min Jawa. Nah, dari Jawa. Bermula dari sana. Fi. Kemudian fi di dalam. Fi di dalam. Barakallahu fikum. Nah. Ini disebut kalimat. Dalam bahasa Indonesianya kata. Dari tiga baris contoh kata di sini, barakallahu fikum. Baris pertama dan baris kedua dan baris ketiga, barakallahu fikum, berbeda jenis contohnya. Dari apa? Baris pertama contoh kata dari isim. Contoh kata, dari isim, dari kata benda. Jadi semua kata benda bisa dikategorikan nanti kalimat. Baris kedua, yaktubu yakrau yajlisu, itu contoh kalimat dari fi'il. Fi'il itu kata kerja. Nah, contoh baris ketiga, contoh kalimat dari huruf. Huruf di sini bukan huruf hijaiyah seperti di atas, tetapi huruf yang memiliki arti. Barakallahu fikum. Jadi kalimat di dalam bahasa Arab cuma tiga jenis ini. Kata benda, kata kerja, kemudian huruf. Baris pertama kata benda yaitu isim. Baris kedua kata kerja yaitu fi'il. Baris ketiga enam huruf. Barakallahu fikum. Ketika kita diminta, coba datangkan sebuah kalimat. Maksudnya sebuah kata. Maka kita bisa datangkan dari baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Baik itu dari kata benda, atau kata kerja, atau huruf. Nah, ini namanya apa? Kalimat. Nah, jadi semua kata yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia adalah kalimat, yaitu kata. Barakallahu fikum. Ada sebuah kalimat atau kata. Nah. Ma'un. Apa artinya ma'un? Aba Nabil. Ma'un. Enggak tahu. Aba Imam. Air. Ma'un. Ini kata benda. Ini kalimat. Nah, coba datangkan kalimat yang lain. Nah, Iqbal, abang lupa. Abang Abdul Razak, nah. Ghanamun. Masya Allah. Nah, abang Khalid. Qalamun. Abang Dani. Al-Khubzu. Ini semuanya kalimat. Barakallahu fikum. Lanjut. Jadi mudah ya. Kalimat adalah kata yang memiliki arti. Lafzun lahu maknan. Kemudian istilah yang berikutnya. Al-jumlatul mufidah. Jumlah mufidah. Artinya, enam kalimat sempurna. Apa jumlah mufidah? Kalimat sempurna. Kata yang berfaedah. Dalam bahasa Indonesianya jumlah mufidah namanya kalimat. Kalimat. Nah, kalimat saya pergi ke pasar. Itu kalimat dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arabnya namanya jumlah mufidah. Nah. Kita lihat bahasa Arabnya. Al-jumlatul mufidatu hiya at-tarkibu. Alladhi yufidu fa'idatan tammatan. Jumlah mufidah itu adalah sebuah susunan kata yang memberikan fa'idah sempurna. At-tarkib artinya susunan. Maksud susunan di sini susunan kata. Alladhi yang yufidu berfaidah. Memberikan faidah. Faidatan sebuah faidah tamatan yang sempurna. Sebuah susunan kata yang memberikan faidah sempurna. Ini namanya apa? Jumlah mufidah. Wa tusamma aidan kalaman. Nama lain dari jumlah mufidah adalah kalam. Nama lain dari jumlah mufidah adalah kalam. Bahasa Indonesianya kalimat. Nah. Mislu contohnya. Huwa yajlisu 'alal kursiyyi. Huwa yajlisu 'alal kursiyyi. Dia duduk di atas kursi. Ini namanya apa? Jumlah mufidah. Jumlah mufidah disebut juga kalam. Bahasa Indonesianya apa? Kalimat sempurna. Dia duduk di atas kursi. Huwa dia. Yajlisu duduk. Alal kursi di atas kursi. Nah. Contoh kedua. Ana aktubu. Ana aktubu. Fid daftari. Saya menulis di dalam buku tulis. Kalau saya boleh ganti fid daftari, saya ganti dengan darsa. Ana aktubu darsa. Saya menulis pelajaran. Saya menulis khabar berita. Misalkan. Saya menulis satu ayat Al-Quran. Ana aktubu ayatan minal Quran. Saya menulis sebuah hadis. Ana aktubu hadisan. Begitu. Nah. Kalau di sini ana aktubu fid daftari. Saya menulis di dalam buku tulis. Nah, ya bisa menulis pelajaran, bisa menulis apa saja. Nah, ana, saya, orang pertama, aktubu menulis fid daftari di dalam buku tulis. Nah, ini namanya apa? Jumlah mufidah. Nah, contoh keberikutnya. Aliyun maridun. Ali itu sakit. Aliyun maridun. Ali itu sakit. Ahmadu ustadun. Ahmad itu seorang guru. Ahmad itu seorang guru. Ustaz. Dosen. Huwa ghaniyun. Dia orang kaya. Nah. Ini di dalam bahasa Arab disebut jumlah mufidah. Ya. Disebut juga jumlah mufidah kalam. Barakallahu fikum. Bisa membedakan antara kali huruf, kalimat dan jumlah mufidah? Bisa. Ini tuntutan pertama. Kita bisa membedakan huruf, bisa dengan membedakan dengan kalimat. Bisa membedakan dengan jumlah mufidah. Tiga istilah. Naam. Aba Ali, coba datangkan sebuah huruf hijaiyah. Seperti apa contohnya? Aba Tasa. Datangkan sebuah naam. Kalimat dalam bahasa Arab. Ahana Usman. Yaktubu, apa artinya yaktubu? Menulis. Ahana Luqman, datangkan sebuah kalimat. Menulis. Madrasatun. Apa artinya madrasah? Sekolah. Nah, abasya. Datangkan sebuah jumlah mufidah. Seperti apa contohnya? Ana aktubu fid daftari. Nah, itu tiga istilah. Huruf, kalimat, kata. Nah, lanjut. Aqsamul harf. Pembagian huruf. Nah, huruf dibagi dua. Yang pertama, harfun hijaiyun atau mabaniyun. Yang kedua, harfun ma'aniyun. Nah, aqsam al-harf. Aqsam artinya pembagian. Nah, pembagian huruf. Yang pertama, barakallahu fikum, huruf tersebut, pembagian huruf disebut harfun hijaiyun, huruf hijaiyah. Nah, harfun hijaiyun artinya huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah, nama lainnya mabaniyun, huruf mabani. Mabani adalah huruf yang bisa untuk membangun sebuah kata. Mabani, bangunan, bani itu. Bani, mabani. Nah, nama lain huruf hijaiyah, huruf apa? Mabani. Kenapa disebut huruf mabani? Huruf yang bisa membangun sebuah kata. Bangun, bangunan. Yang kedua, harfun ma'ani. Harfun ma'ani. Artinya huruf yang memiliki arti. Huruf yang memiliki arti. Mislu. Contoh mislu itu artinya. Contoh. Wa. Wa artinya dan. Nah. Seperti seorang mengatakan. Zahaba Aliun wa Utsmanu. Zahaba Muhammadu. Zahaba Aliun wa Muhammadun. Wa. Zahaba Aliun wa Muhammadun. Wa ini sini dan. Pergi, tenang. Ali pergi dan Muhammad. Kemudian au. Au. Atau. Nah. Au. Atau. Seperti seorang mengatakan tazawwaj hindan au ukhtaha. Nikahilah hindun atau saudarinya. Tazawwaj hindan au ukhtaha. Nikahilah hindun atau saudarinya. Enggak boleh dua-duanya. Harus salah satu dipilih. Au. Pilihan. Nah. Ini ya. Karena pilihan itu ada yang boleh diambil dua-duanya, ada yang tidak. Enam, ya. Kalau yang pilihan tadi, tazawwaj hindun au ukhtaha. Nikahilah hindun olehmu atau saudarinya. Tidak boleh digabung. Thumma. Thumma artinya kemudian. Thumma artinya kemudian. Enam. Menunjukkan urutan tapi ada tenggang waktu yang lama. Nah. Datang Muhammad kemudian Khalid. Ja'a Muhammadun thumma Khalidun. Khalid. Nah. Datang Muhammad kemudian beberapa waktu datang apa? Muhammad. Tidak berurutan. Tidak bersamaan juga. Itu namanya thumma. Nah. Ya. Kemudian man atau min. Min dari. Ini namanya huruf apa? Ma'ani, huruf yang memiliki arti. Nah. Setelah kita diperkenalkan huruf, nah, ya. Kemudian diberikan pembagian huruf. Ada dua huruf itu, ada huruf hijai dan maani, huruf hijai dan mabani atau mabani atau huruf maani. Kemudian akan diterangkan kalimat kata. Ada berapa macam kata itu? Disebutkan di sini. Selesai pembagian huruf, bisa membedakan antara huruf hijaiyah dan huruf maani. Bisa. Huruf hijaiyah abjad. Huruf maani huruf yang memiliki arti seperti huruf jar. Nah, sekarang anwaul kalimat, macam-macam kalimat. Karena kalimat tadi sudah kita ketahui. Kalimat di dalam bahasa Arab artinya dalam bahasa Indonesia disebut kata. Naam, ya. Kata tadi seperti madrasatun, daftarun, naam, baitun, masjidun, itu kata. Karena kalimat yang memiliki arti. Kata yang memiliki arti. Barakallahu fikum. Nah, sekarang ada macam-macamnya. Kalimat itu ada macamnya, ada tiga macam. Coba lihat. Anwa'ul kalimah. Macam-macam kalimat. Macam-macam kata. Nah. Di sini disebutkan macam-macam kata. Anwa artinya macam-macam. Jenis. Nau. Ya, jenis kata. Nah. Apa anwa? Artinya anwa adalah jenis. Nau'un nau'ani anwa. Jadi jenis-jenis kata. Yang pertama, ismun. Jenis kata itu adalah isim. Namanya yang pertama isim. Jadi nanti ini istilah ya. Isim sudah jadikan istilah dalam benak kita. Isim, fi'il, huruf. Sudah jadikan apa? Istilah yang sudah terbiasa dalam lisan kita. Jangan asing lagi. Kalimat enam, isim, fi'il, huruf. Yang kedua, anwa'ul kalimat tersebut fi'il. Yang ketiga, harfun, huruf. Nah. Ya. Jadi jenis kalimat, jenis kata itu dalam bahasa Arab cuma tiga. Isim, fi'il, huruf. Nah. Ya. Nanti akan ada, apa sih isim itu? Akan ada pengertian. Apa fi'il itu? Apa yang maksud dengan huruf di sini? Akan ada satu persatunya. Sampai sekarang kita mengetahui jenis kalimat itu cuma tiga. Isim, fi'il, huruf. Sudah. Nah. Nah. Mari kita kupas. Jenis kalimat pertama yaitu isim. Apa itu isim? Kita kenali. Enam. Ya, kita kenali dia. Barakallahu fikum. Pengertiannya. Enam. Dan cara belajar ilmu nahu memang seperti itu. Mempelajari tentang definisi. Dan dipahami betul-betul setiap definisi. Kemudian contoh. Gitu aja. Enam. Hafal definisi. Kemudian contohnya apa. Terus berjalan seperti itu. Jadi mengenal nanti isim artinya ini, contohnya ini. Fi'il artinya ini, contohnya ini. Huruf artinya ini, contohnya ini. Begitu. Terus berjalan. Barakallahu fikum. Nah, jenis kalimat yang pertama al-ismu yaitu isim. Secara bahasa Arab, apa itu isim? Al-ismu huwa kalimatun dallat ala maknan walam tuktaran bizamanin. Isim itu adalah sebuah kata yang menunjukkan kepada sebuah arti. Walam tuktaran bizamanin. Dan tidak diiringi dengan kata keterangan waktu. Nah. Al-ismu, isim itu adalah huwa, adalah kalimatun, sebuah kata dalat yang menunjukkan ala kepada maknan, sebuah arti walam tuktaran dan tidak diiringi bizamanin dengan waktu. Nah, ringkasnya sebuah kata yang menunjukkan atau sebuah kata yang memiliki arti dan tidak ada keterangan waktu pada kata itu. tidak terkait dengan keterangan waktu. Nah, ini namanya isim dalam bahasa Arab. Nama lain lagi yang lebih mudah. Nah, yang lebih mudah isim itu apa? Kata benda. Gitu. Lebih mudah lagi. Nah. Ya. Kata benda. Kalau lebih dikupas lagi, dirinci, apa sih kata benda, maksud kata benda di sini? Yaitu tadi. Sebuah kata yang memiliki sebuah arti yang tidak terkait dengan kata keterangan waktu. Nah. Yang paling mudah, yang paling ringkas, isim adalah kata benda. Mana saja yang dipakai, silakan. Nah, yang penting mengerti adalah sebuah isim. Mislu contoh. Contoh isim. Muhammadun. Muhammad, seseorang yang bernama Muhammad. Ustazun, seorang guru. Tilmizun, seorang murid. Murid. Khailun. Khailun, kuda. Apa khailun? Kuda. Seperti farasun. Kuda juga. Seperti apa lagi? Hisanun, juga kuda. Nah. Muradif. Nah. Sinonimnya dari khailun adalah farasun. Kemudian juga hisanun. Dalam bahasa Arab seperti itu. Kayak. Satu arti dalam bahasa Indonesia kadang-kadang sinonimnya banyak. Nah. Ya. Persamaan katanya, Pak. Banyak. Itu kekayaan bahasa Arab. Nah. Ya. Khailun apa arti khailun? Kuda. Kalbun. Anjing. Kitun. Nah, kucing. Daftarun. Nah, tadi sudah daftarun. Abadani apa artinya daftarun? Buku tulis. Mirsamun. Tadi sudah mirsamun. Abafib, mirsamun. Apa? Buku gambar. Mirsam. Pensil. Nah. Ya. Mirsamun alat tulis, alat menggambar, alat menggambar mirsam, pensil. Tobashiru, abali, tobashir. Lupa, apa saudah, tobashir. Nah, Abu Yazid, kapur tulis. Zaman dulu kita nulis pakai kapur tulis kan. Nah, ini tobashir. Nah. Sekarang enggak ada. Nah. Tobashir. Kapur tulis. Nah. Syamsun. Nah. Matahari. Qamarun. Bulan. Ashjarun. Pepohonan. Pohon-pohon. Nah. Bukan satu pohon. Pohon-pohon. Coba dilihat kata ini, Muhammad, Ustaz, Tilmid. Ini namanya isim. Karena dia punya arti. Dan tidak ada kata keterangan waktu di dalamnya. Muhammad ya, seorang namanya Muhammad. Tobashir, kapur tulis, nama benda. Nah, ya. Kitun, kalbun, asad. Maka itu namanya apa? Isim. Nah, kata yang menunjukkan kepada sebuah arti yang tidak terkait dengan kata keterangan waktu. Nah, atau kita sebut kata benda. Nah, cuman kalau dikatakan kata benda, di sana termasuk nama orang, kan bukan benda, Muhammad tadi. Maka dalam pengertian isim yang paling tepat seperti yang disebutkan di sini. Isim itu adalah sebuah kata yang menunjukkan kepada sebuah arti yang tidak terkait dengan kata keterangan waktu. Nah, kita mengatakan isim itu kata benda itu hanya kalimat untuk mempermudah, untuk bisa mengenalkan. Karena di sana ada kata benda, ada manusia, ada binatang. Nah, manusia bukan kata benda. Iya. Oleh berakal. Nah, itu hanya untuk memudahkan. Kalimat yang sebenarnya isim tadi. Sebuah kata yang menunjukkan kepada sebuah arti yang tidak terkait dengan keterangan waktu. Keterangan waktu ada tiga. Ada sedang, akan, telah. Nah, kata benda enggak ada isim, enggak ada kata yang enggak ada keterkaitan dengan tiga waktu tadi. Enam. Enggak ada sedang, akan, atau telah. Enam. Asjarun, beberapa pohon. Enam. Ya. Ini namanya isim. Enam. Kemudian isim barakallahu fikum, ketika kita mendapati dan melihat sebuah isim, bisa ditandai dengan tanda-tandanya. Kalau kita enggak bisa mengenal isim dari sisi arti, kita bisa mengenal isim itu dengan melihat tanda yang ada padanya. Oleh karena itu barakallahu fikum disebutkan alamatul ismi, tanda-tanda isim. Kan semua atau segala sesuatu memiliki tanda. Dengan tanda sesuatu bisa dikenal. Nah, ini isim juga ada tandanya untuk kita kenal. Enam. Alamatul ismi, tanda-tanda isim. Hiya, yaitu yang pertama. Al-khafzu. Al-khafzu. Khafzu itu artinya harokat kasrah. Ada harokat kan yang di bawah itu. Namanya apa? Kasrah. Nah. Kalau sebuah kata ada kasrahnya di akhir katanya berarti dia isim. Ya. Al-khifdu, al-khafdu, kasrah. Dan tanda ini terletak di mana? Di akhir kata. Bukan di awal, bukan di tengah. Tetapi di akhir kata. Berarti kalau ada sebuah kata, dia ada kasrahnya di akhirnya, berarti dia isim. Bukan fi'il, bukan huruf. Misru contohnya. Mana contohnya khafdu, khafad kasrah? Bismillah, bismi. Allahi, ar-Rahmani, ar-Rahimi. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lihat kalimat pertama, bismi. Apa harokat akhirnya bismi? Kasrah, ya. Ada kasrahnya, mi. Bismi, berarti ismi ini isim dia. Kemudian, Allahi, bismillahi. Ada Allahi, ada kasrahnya di bawah. Oh, berarti isim. Allahi itu isim. Bukan fi'il, bukan huruf. Ar-Rahmani. Ada kasrahnya? Ada. Nah, itu berarti Ar-Rahmani adalah isim. Karena ada kasrahnya, ada tandanya. Ar-Rahimi. Berarti dia isim. Karena ada kasrah. Barakallahu fikum. Jadi kasrah atau khafad, nama lainnya kasrah, dia sebagai tanda daripada tanda-tanda isim. Jangan ragu lagi. Ketika mendapat sebuah kata, ada kasrah di akhirnya, oh dia isim. Walaupun belum tahu artinya. Iya, walaupun belum tahu artinya. Kalau lebih-lebih kalau tahu arti. Nah, kalau tahu arti, dilihat, oh dia sebuah kata. Yang menunjukkan ada artinya kata ini. Dan tidak ada keterangan waktu padanya. Tanda yang kedua. At-tanwinu. Tanwin. Tanwin itu, nah, harokat ganda, harokat dobel yang biasa di akhir kata. Seperti, nam disebutkan di sini. Mislu rajulun. Nah, di situ ada lam, huruf terakhir, lam. Harokat huruf terakhir adalah, di situ ada harokat dobel, tanwin. Itulah namanya tanwin. Dommatain. Dua dommah. Itu namanya tanwin. Nah, ada tanwin, ada dommatain, ada fathatain, ada kasratain. Ada dua doma, dua fathah, Dua kasroh itu namanya tanwin. Ketika ada dua doma atau dua fathah atau dua kasroh di akhir sebuah kata, maka kata itu berarti isim karena ada tanwinnya. Nah, ya. Imra'atun. Huruf apa dari kalimat yang terakhir daripada kalimat imra'atun? Ta. Apa harokatnya? Dhammatain. Berarti itu tanwin namanya. Berarti dia isim. Waladun. Ada tanwinnya. Mana tanwinnya? Harokat di atas huruf dal. Waladun. Bintun. Nam. Bintun. Harokat terakhir. Harokat huruf terakhir itu ta. Adalah tanwin itu dhammatain. Jadi tanwin merupakan tanda daripada tanda isim. Enam. Dua. Sudah kita lewati tanda isim. Yang ketiga. Al-alifu wal-lam. Ada alif lamnya. Sebuah kata ada alif lamnya. Mislu. Contoh. Al-ustadu. Coba lihat, ada alif lam di awal kata. Al. Iya. Ini ada alif lam. Ini dia ternyata tanda isim. Ya. Alif lam itu tanda isim. Al-ustadzatu. Al-ustadzatu. Ada alif lamnya. At-talibu. Pelajar. Nam at-talibu alif lamnya. Nam. Barakallahu fikum. Baru tiga. Tanda isim yang pertama khafad yaitu kasrah, yang kedua tanwin, yang ketiga alif lam di awal kata. Yang keempat terakhir tanda isim yang keempat huruful jarri. Dimasuki huruf jar. Dimasuki huruf huruf jar. Enam. Dimasuki huruf jar. Huruf jar itu artinya huruf yang masuk kepada isim dan dia menjadikan isim tersebut menjadi kasrah. Itu namanya huruf huruf jar. Sebuah huruf yang masuk kepada isim yang tugasnya mengkasrohkan sebuah isim setelahnya. Jadi seperti apa contohnya huruf jar? Contoh min. Masuk dia ke dalam lafzul jalalah Allah. Min masuk ke lafzul jalalah Allah menjadi minallahi. Nah, minallahi. Nah, berarti Allahi termasuk nama isim. Kenapa? Karena dimasuki huruf jar min. Iya. Iya. Kemudian fi dimasuk kepada kalimat al-bait menjadi fil baiti. Fil baiti. Berarti al-baiti isim. Kenapa? Karena dimasuki huruf jar yaitu fi. Kemudian ila masuk kepada kalimat masjid. Ilal masjidi. Ilal masjidi. Ila artinya kepada. Ke masjid. Ala masuk kepada al-kursi menjadi alal kursiyi. Nah, ada berapa tanda isim? Ada empat. Yang pertama, khafad, nama lain khafad, kasroh. Yang kedua, tanwin. Apa itu tanwin ada berapa? Tiga, dommatain, fathatain, kasrotain. Ada dommah dobel, kemudian juga fathah dobel, kemudian kasroh dobel, dommatain. Naam. Yang ketiga, al-alif wal-lam, alif-lam atau al. Bisa kita sebutkan al atau alif, alif-lam. Yang ketiga, huruf jar, masuk kepadanya huruf jar. Dari tanda isim yang empat ini, kalau satu saja ada pada sebuah kata itu sudah cukup sebagai tanda isim. Enggak mesti harus ada dua tanda, tiga tanda padanya. Kalau satu saja dari tanda yang empat ini ada sebuah pada sebuah kata, maka cukup dia sebagai tanda isim. Ya. Apakah ada sebuah kata memiliki tanda isim lebih daripada satu? Ada. Bisa sebuah kata dia menjadi isim karena tandanya ada tiga padanya tanda isim. Satu saja padahal sudah merupakan dia tanda isim. Seperti baitun. Isim apa tandanya? Tanwin. Al baitu apa tanda isimnya? Alif lam. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian ada sebuah kalimat. Naam. Minal baiti. Kharajtu minal baiti. Mana isim? Al-baiti. Ada berapa tanda isimnya? Kharajtu minal baiti. Ada berapa tandanya? Berapa? Tiga. Yang pertama apa? Min. Kedua? Alif lam. Ketiga? Kasroh. Jadi sebuah kata kadang sampai tiga. Nah, jadi padahal satu saja tanda yang empat ini ada pada sebuah kata cukup dia menjadi sebagai tanda isim. Apalagi kalau dua, apalagi kalau tiga. Barakallahu fikum. Naam, coba datangkan sebuah isim. Naam, Abu Abdurrazak, contohnya isim seperti apa? Apa itu isim dulu? Apa itu isim? Kata benda. Nah, apa contohnya? Hamadun, apa tanda isimnya? Tanwin, santa. Muhammadun isim, tandanya adalah apa? Barakallahu fikum, tanwin. Naam. Abu Ramdhani, datangkan tanda isim. Aliun, apa tanda isimnya? Tanwin. Nah, Luqman, isim, contohnya seperti apa? Qalamun. Bukan qalamun, qalamun. Apa tanda isimnya? Nah, tanwin. Utsman, contoh isim. Apa tandanya? Tanwin. Nah, senang tandanya tanwin-tanwin ya. Tanwin terus tandanya. Aba Ihsan. Ihsan. Tanda isim. Al-Masjidu. Apa tanda isimnya? Alif Lam. Aba Uzaifah. Ilal Baiti. Apa tanda isimnya? Alif Lam. Kasrah. Satu lagi. Alif Huruf Jar. Naam. Ilal Baiti. Barakallahu fikum. Kenal isim sudah? Kenal. Aba Ahbab. Dan sebutkan tanda isim yang tanda isimnya dua. Fil baiti tiga tandanya. Ya, yang dua tandanya. Al baiti. Nah, alif lam dan kasrah. Aba Nabil. Nah, datangkan nan. Contoh isim yang tanda isimnya tiga. Tanda isimnya tiga. Kalau masjidun tanda isimnya satu, yaitu tanwin. Iya. Ya. Minal masjidi. Enggak boleh kalau ada min harus dia kasroh, dipaksa min ini. Dia min hubjar fungsinya apa? Mengkasrohkan kata setelahnya. Minal masjidi ilal baiti. Nah, begitu harus ti semuanya. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini pengenalan pertama ini. Pengenalan pertama tentang cara membaca. Ilmu nahwu itu tugasnya untuk hanya mencari, menentukan harokat terakhir sebuah kata. Ya, ilmu nahwu itu tugasnya untuk mengharokati enam huruf terakhir sebuah kata. Nah, barakallahu fikum. Lanjut, lanjut masih 10 menit lagi. Nah, kan jam 1 jam ya? Hai. Nah. Wa huruful jarri, huruf-huruf jar. Tadi kan termasuk tanda daripada isim adalah masuk kepada isim tersebut huruf jar. Huruf jar itu ada berapa? Apa saja yang termasuk huruf jar? Nah, untuk mengenal huruf jar yang pertama, kenapa disebut huruf jar? Nah. Ya, kenapa disebut huruf jar? Karena huruf tersebut kalau masuk ke dalam sebuah isim menjadikan isim tersebut menjadi majrur. Majrur artinya kasrah. Huruful jar, kan begitu. Kenapa disebut huruf jar? Karena barakallahu fikum, salah satu dari fungsinya, kalau huruf jar tersebut ada, maka memajrurkan, mengkasrahkan kata setelahnya. Jadi kata kalau ada huruf jarnya harus kasrah, enggak boleh dhammah, enggak boleh fathah. Minallahi, enggak ada minallaha, enggak ada minallahu, harus minallahi. Wajib minallahi hi. Kenapa? Karena ada huruf jarnya. Al baiti disebut ditambah ila, ilal baiti. Nah. Ya. Kenapa? Karena ada huruf jar, huruf jarnya ila. Nah. Karena fungsi daripada huruf jar mengkasrahkan kata setelahnya. Jadi ingat. Ini sebenarnya ilmu yang sangat bermanfaat kalau tahu huruf jar. Ya. Enggak ada salah membaca Quran, salah kalau ada huruf jar di depannya kemudian kalimat setelahnya harus fathah atau dhammah. Enggak ada. Ya. Ini fungsinya bahasa Arab. Kalau ada huruf jar, kata setelahnya harus kasrah. Naam. Ya. Minallahi. Enggak ada minallahu, enggak ada minallaha. Kenapa? Karena ada huruf jar. Huruf jar setelahnya adalah harus kasrah. Ini salah satu fungsi gambaran bahasa Arab sangat penting dalam menghafal Quran, dalam membaca Quran. Naam, seperti itu. Belum yang lain-lainnya, barakallahu fikum. Kemudian, enam, kita ulangi. Jadi huruf jar apa fungsinya? Mengkasrahkan kata setelahnya. Enam. Apa saja huruf jar tersebut? Yang pertama, min. Min artinya dari. Minan nasi. Yang kedua, ila. Ke. Ila suki, ke pasar. Enam. Yang ketiga, an. Anin nabiyyi. Walaupun ada tasdid di huruf terakhir tetap harus ada kasrah. Anin nabiyyi. Jangan kata anin nabi. Tetap harus ada anin nabiyyi. Naam, alal kursiyyi tetap harus kasrah. Enggak cukup dengan tasdid itu. Naam. Ala artinya di atas. Alal maktabi. Apa maktab? Meja, di atas meja. Fil baiti, di dalam rumah. Rubba, nah ini rubba ini. Rubba ini ada keistimewaannya. Rubba dia huruf jar dan masuknya kepada isim yang tidak ada alif lamnya. Ini rubba. Artinya jarang. Nah, ya jarang. Rubba masuk ke mana? Kepada sebuah kata yang tidak ada alif lamnya. Enggak boleh rubba masuk kepada kata yang ada alif lamnya. Harus masuk kepada kata yang kosong dari alif lam. rubba. Ini keistimewaan rubba, artinya jarang. Rubba rajulin, nah, karimin lakituhu rubba. Sedikit sekali seorang yang dermawan yang saya temui. Rubba rajulin karimin lakituhu. Nah, harus rubba rajulin, enggak boleh alif lamnya. Ingat, rubba masuk kepada kata yang kosong dari alif lam. Al-ba'u. Al-ba'u contoh bil qalami. Bil mirsami. Apa mirsam tadi? Pensil. Al-kafu kaf. Kaf artinya seperti. Kal asadi, seperti singa. Kal qamari, seperti bulan. Nah, fulan wajhuhu kal qamar. Si fulan itu wajahnya seperti bulan. Gagah. Nah, biasanya perempuan juga kal qamar. Jamilah kal qamar. Nah. Allamu lam. Lam lillahi. Nah, lillahi. Li rasulillahi. Nah. Ini huruf jar. Min ila an ala fi ruba al ba al kaf wal lam. Nah, ya, ini huruf jar. Apa fungsi huruf jar? Ahana ihsan, mengkasrahkan kata setelahnya. Coba contohkan huruf jar masuk kepada sebuah kata. Seperti apa? Fil baiti. Abailda. Ilal masjidi. Aba Yazid. Kalmai. Nah. Aba Asya. Alal maktabi. Aba Sauda. Fil baiti. Aba Dani. Ilas suki. Nah, panjang sebenarnya. Ilas suki. Nah. Aba Ali. Minallahi. Aba Abdurazak. Kasyamsi, kasyamsi. Nah, barakallahu fikum. Nah, tambih barakallahu fikum diingatkan bahasa Arab itu kata perkatanya harus benar. Hurufnya, makhrajnya. Kalau salah makhraj, enggak paham orang itu. Nah, karena berubah arti dia kalau salah makhraj. Maka barakallahu fikum, kata-kata yang di apa enggak cukup dalam membaca bahasa Arab, memahami belajar bahasa Arab tanpa ada suara. Jadi harus ada keluar suaranya. Baca yang keras. Al-khubz. Al-khubzu. Harus terang mana huruf-hurufnya makhrajnya. Kalau tidak, orang Arab enggak paham. Nah. Seperti at-tabashir. Enggak bisa at-tabashir. Enggak bisa. Harus at-tabashir. Harus begitu nadanya. Karena apa? Makhrajnya dan panjang pendeknya. Nah. Jadi kalimat-kalimatnya, kata-katanya harus diungkapkan dengan kata nam, dengan kata yang dikeluarkan suaranya. Jangan enggak pernah mengeluarkan kata. Enggak bisa bahasa Arab itu. Harus dikeluarkan. Barakallahu fikum. Insyaallah nam kita cukupkan. Jadi pasang niat baik-baik, enam sungguh-sungguh, memang ada barakallahu fikum perjuangan, berjuang sesaat untuk kita pahami betul-betul supaya ya barakallahu fikum waktu kedepannya enam barakallahu fikum lebih mudah. Barakallahu fikum. Insyaallah ingat, nah ketika datang mungkin rasa malas, rasa kurang semangat murojaah, ingat ini ibadah ini sedang berjuang ibadah. Walau pusing, capek, lelah, wajar. Barakallahu fikum. Karena apa? Namanya ibadah perlu kesabaran. Barakallahu fikum. Nah, kasih tahu teman-teman yang belum hadir, yang belum semangat, diajak barakallahu fikum, kapan lagi barakallahu fikum. Nah, ini kesempatan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahinya barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam.